من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في الله الحمد لله على مرض وفاق يمين kita kembali dipertemukan oleh Allah di Masjid Ibnu Barakah ini insyaAllah untuk melanjutkan bacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan perkataan beliau yang berkenaan dengan Yawmul Ba'ats, bahwa beliau mengimani adanya Yawmul Ba'ats, hari kebangkitan, dan roh-roh akan dikembalikan lagi ke jasad manusia. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang keimanan bahwa matahari jaraknya sangat dekat kepada manusia telah di padang mahsyar. Begitu juga tentang pembahasan al-mizan, yaitu timbangan, di mana pada hari nanti akan ada timbangan yang akan menimbang amalan-amalan kita, yang akan menimbang anggota tubuh kita, begitu juga akan menimbang sijilat, catatan-catatan amalan kita. Kemudian kata beliau rahimahullah pada halaman 92, watun syarud dawawi. Kata beliau rahimahullah, watun syarud dawawi. Fa'akhidun kitabai biyamini wa'akhidun kitabahu bishimali. Ayu watun syarud dawawi, termasuk mengimani apa saja yang terjadi pada hari kiamat adalah catatan-catatan amal akan dibagikan, akan disebarkan. Fa'akhidun kitabahu biyamini. Di antara manusia ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanan. Wa'akhidun kitabahu bishimali. Dan sebagian manusia ada yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya. Ini berarti ada dua golongan. Golongan ashabu al-yamin dan ashabu al-shimal, yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan, dan yang kedua adalah golongan manusia yang akan menerima catatan amalan dengan tangan kirinya. Kata beliau, disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, qala Allah ta'ala, perkataan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di sini adalah sesuai dengan firman Allah. Qala Allah ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha uqra'u kitabiya. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dan diterimanya dengan tangan kanan, fa yaqul, maka dia akan mengatakan, qala ha uqra'u kitabiya. Dia akan katakan kepada kaumnya, ambillah, lihatlah catatan amalanku ini dan bacalah. Jadi karena dia bahagia, ya, kemudian dia berikan, katakan kepada kaumnya, ambillah, bacalah catatan amalanku ini. Hau muqra'u kitabiya. Qala farihun bihi wa yurihin nasa yafra'ulah. Saking bahagianya, ia melihatkan kepada kaumnya, kepada manusia, agar mereka juga bahagia. Bahagia atas kebahagiaannya, di mana dia menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Qala inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Karena sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan hisab. Artinya ketika dia hidup di dunia, dia yakin bahwa dia akan dihisab oleh Allah dan dia akan menerima catatan amalannya. Sehingga dia beramal soleh, sehingga dia beribadah dan beramal kebajikan. Qala inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Aku yakin ya, ketika di dunia dia yakin bahwa akan berjumpa dan akan dihisab oleh Allah. Fasta'adatu lidahi, maka aku persiapkan itu semuanya. Jadi ketika kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan menerima catatan amalan kita, maka wajib kita apa? Mempersiapkan itu semuanya. Qala fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang tersebut yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Qala fi jannatin 'aliyah. Di mana itu? Yaitu di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya itu dekat dengan manusia. Jadi surga yang tinggi, derajat yang mulia, kehidupan yang menyenangkan, kemudian buah-buah begitu dekat dengannya. Tinggal lebih. Kulu washrabu hani'an bima aslaqtum fil ayyami al-khaliyah. Dikatakan kepadanya, makan dan minumlah dengan senang, dengan tenang, ya. Makan dan minumlah dengan senang atas apa saja yang kalian kerjakan sewaktu di dunia. Jadi ini sebagai balasan dari Allah atas amalan-amalan dia ketika di dunia. Amalan kebajikan-kebajikannya, ibadah-ibadahnya, Allah ganti dengan balasan surga yang tinggi, kemudian buah-buahan yang begitu dekat dengannya, sehingga dia bisa mudah memakan dan mengambil dengan senang. Qala al-khaliyah yakni al-nabiyah fi dunya. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang dia lakukan ketika di dunia, maka balasannya adalah nanti di surga. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali, nah ini golongan yang kedua. Ada pun orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya, ketika dia menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya, dia katakan ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, seandainya saja catatan ini tidak diberikan kepadaku. Karena dia tahu catatannya pasti buruk. Hasil nilainya, hasil catatannya pasti buruk. Sehingga dia sudah cemas. Wa hadza yaqul ya laitani ma ra'aytu hadzal kitab. Kalau seandainya aku tidak melihat catatan ini, lebih baik aku tidak mengetahuinya. Ala wa lam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui isi daripada catatan tersebut. Ya laitaha kanatil khabiyah. Kalau saja seandainya kematian itu adalah ujung akhir, enggak ada lagi kebangkitan, tidak ada lagi apa? Diberikan catatan amalan. Dia berharap demikian. Kalau sudah mati sudah selesai. Tidak dibangkitkan, tidak diberi catatan, juga tidak diberi balasan. Ini harapannya. Al-qadiyah yakni al-maut, laitani mitu wa lam u'ats. Ya, aku berharap kalau seandainya aku mati dan tidak dibangkitkan lagi, sehingga aku tidak tahu catatan amal-amalan ketika di dunia, tidak pula mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ma adna anni maliyah. Ya, di sini baru sadar bahwa harta yang dia miliki selama di dunia waktu itu tidak bermanfaat. Ma adna anni maliyah, tidak bermanfaat lagi harta-hartanya ketika di dunia lagi. Karena hartanya tidak digunakan di jalan Allah, tidak diinfakkan di jalan Allah, ya, hartanya dijadikan sebab untuk bermaksiat kepada Allah, hartanya menjadikan dia celaka di dunia sebelum di akhirat. Makanya kata orang tersebut, ma'adna anni maliyah, harta tidak lagi bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Qala fid dunya halaka anni sultaniyah, ketika di dunia harta tidak bisa mendekatkan dia kepada Allah, ketika di akhirat maka balasannya adalah apa yang akan dia terima. Qala halaka anni sultaniyah, bahkan kekuasaan yang dia miliki pun hilang, yang tidak berguna, yakni laisa lahu hujjah, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki hujjah, ya, dan dalil, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu Allah jalla wa ala lil malaika, kemudian setelah itu Allah katakan kepada para malaikat, setelah dia menerima apa? Catatan amalannya dengan tangan kirinya, ya, kemudian dia menyesal, harta tidak bermanfaat, jabatannya juga hilang sia-sia, tidak bermanfaat, maka Allah katakan kepada para malaikat, khudhuhu fadhullu, khudhuhu fadhullu, ambil orang itu, ya, tangkap orang tersebut, kemudian ikat dan belenggu dia, sehingga dibelenggu tangan, tangannya. Ya, kemudian tsummal jahima sallu, setelah dibelenggu ya oleh para malaikat, maka dijebloskan ke mana? Ke neraka jahim, api yang menyala-nyala. Ila akhir ayat di dalam surat Al-Haqqah. Qala hadha halu min ahwalil qiyamah fi hadhihi surah wa huwa mutakabbirun bil Qur'an. Inilah kondisi dan keadaan hari kiamat di dalam surat ini dan banyak disebutkan oleh Allah di dalam surat-surat yang lainnya. Ya, maka kita mengetahui di sini manusia ada dua golongan. Ya, golongan yang akan menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, dan golongan yang kedua adalah mereka yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri. Adapun yang dengan tangan kanan, maka kebahagiaan yang dia terima, kesenangan yang akan dia peroleh, ya. Sedangkan yang menerima catatan dengan tangan kirinya, maka dia menyesal, ya. Dia takut, dia cemas, bahkan dia berharap tidak lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Qala wa umiru bi harbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi absatil qiyam. Kata Imam Al-Mujaddid rahimahullah sudah mengatakan, dan aku beriman kepada haud Nabi, beriman kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bi absatil qiyam, yaitu di tempat yang luas pada hari kiamat nanti. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Telaga yang airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-'asal, dan lebih manis daripada madu. Aliyatuhu 'adadu nujumis sama', dan bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syurbatan lam yatma' ba'daha abada. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, telaga Nabi, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW sebagaimana di dalam Sahih Muslim dan dalam riwayat-riwayat yang lainnya tentang haus Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, inna qadra haudi ma baina aila ila san'a min al-yaman. Sesungguhnya ya, kadar besarnya, luasnya telagaku pada hari nanti, ya, pada hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti jarak dari negeri Aila ke negeri San'a. Para ulama menyebutkan negeri Aila, kota Aila adalah sebuah kota kampung yang ada di sekitar Madinah, sekitar Syam, sekitar Mesir. Jadi di sana ada sebuah daerah namanya Aila. Jarak dari sana sampai ke Sana'a. Di mana Sana'a? Sana'a di mana? Yaman. Nah, Sana'a di Yaman, ibu kota Yaman. Apa sekarang istilahnya? Ya, Sana'a ya. Sana'a, makanya Imam Sana'a di rahimahullah dari Yaman nisbah kepada Sana'a, ya, pemilik kita apa? Syukuris salam Al-Imam Sana'a. Nabi SAW sebutkan, inna qadra haudi ma baina aila ila Sana'a minal Yaman, wa inna fihi ay, apa kata Nabi SAW? Aniyah. Jadi di sana, di dalam telaga tersebut ada aniyah. Apa aniyah tadi? Bejana-bejana, cangkir-cangkirnya. Ya, ada di nujumis sama, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan, "Kadzalika mimma yu'minu bihi asy-syekh, kama huwa i'tiqadu ahli sunnah, ma yakunu fil yaumil akhir haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan termasuk yang diimani oleh Syekh, dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa di hari kiamat, adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa haul tuluhu masiratu syahr wa 'udduhu masiratu syahr. telaga yang luasnya perjalanan satu bulan. Jadi kalau begitu perjalanan satu bulan, panjangnya perjalanan satu bulan. Jadi luas, lebar, dan panjangnya sama. Dan dalam riwayat Bukhari tadi disebutnya seperti perjalanan dari mana? Aila ke Sana'a. Qala ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya, air telaga tersebut lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Aniyatuhu adadul nujumis sama, dan jumlah bejananya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man yashrab minhu shurbah wahidatan lam yadma' ba'daha abadan. Barang siapa yang minum satu kali minuman, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Qala tajidu ummatuhu 'alaihi al-haud fa yusqihim sallallahu 'alaihi wasallam. Umatnya Nabi akan mendatangi apa? Haud. Jadi umat Nabi SAW akan mendatangi haud Nabi, akan mendatangi telaga Nabi SAW, dan Nabi yang akan memberikan minuman kepada mereka. Fayuskihim SAW, Nabi akan memberikan minuman kepada mereka. Kepada siapa? Umatnya. Qala wa yaridu alaihi unasun fayumna'u, dan manusia-manusia akan datang kepada ke telaga Nabi SAW, tapi mereka terhalangi. Jadi ada manusia, golongan-golongan manusia yang juga datang kemana? Ke telaga Nabi SAW. Tetapi mereka terhalangi, tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Padahal sekali minum tidak akan pernah haus selamanya. Kalau orang tidak haus, biasanya masih minum tidak? Masih minum tidak? Masih. Ada keinginan minum? Ada. Dan masih minum? Masih. Jadi bukan berarti cuma sekali nanti di jannah, di surga ada orang minum. Ya tetap minum, kan banyak disajikan khamr-khamr di surga. Ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa namanya? Kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Baik. Qala wa yaridu alaihi unasun fayumna'un. Akan datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia-manusia yang nantinya dihalangi. Fayaqul, maka Nabi katakan, ya Rabb ashabi, ya Allah mereka sahabatku. Ini artian dari lafaz ashabi. Ya Rabb ashabi, ya Allah mereka sahabatku. Fayuqalu la, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahmala ahdathu ba'da. Wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah meninggal. Apa yang mereka lakukan setelah meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan diriwayatkan dari para sahabat yang sangat banyak. Di antara riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni faratukum 'ala al-hawbi." Sesungguhnya aku akan menunggu kalian di telagaku. Siapa yang menunggu kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man marra 'alayya syarib. Barang siapa yang melewati surga, mendatangi melewati apa? Telaga, ya, maka dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abada. Dan siapa yang minum maka tidak akan pernah haus selamanya. La yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kemudian akan datang sekelompok manusia yang aku kenal dengan mereka, mengetahui mereka, dan mereka pun mengetahui aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Tetapi mereka dihalangi oleh Allah antara aku dengan mereka. Jadi mereka tidak bisa mendekat kepada Nabi, tidak bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akul, maka aku katakan, innahum minni. Ya Allah, sesungguhnya mereka golonganku, golongan Nabi. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Fa'akul, maka aku katakan, sohqan sohqan liman ghayyara ba'di. Celakalah siapa saja yang merubah setelahku. Di sini para ulama menyebutkan tentang lafaz-lafaz hadis tersebut, di antaranya Nabi sebutkan ashabi, ya Allah mereka adalah sahabatku. Yang kedua, ya Rabb hum minni, ya Allah mereka adalah dari golonganku. Dalam lafaz yang lain, ya Rabb ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi, ya Rabb musayhabi, mereka sahabat kecilku. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, tatkala orang-orang Syiah Rafidhah menjadikan dalil hadis ini bahwa para sahabat murtad setelah meninggalnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi tadi katakan ashabi, ya Allah mereka sahabatku. Tapi Allah lagi, kata orang Syiah, ini dalil bahwa sahabat setelah meninggalnya Nabi mereka apa? Murtad kafir. Ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud ashabi di situ adalah ummati, sebagaimana riwayat yang lain tadi. Mereka adalah umatku. Atau dalam riwayat yang lain tadi, minni, mereka adalah golonganku dari kaum muslimin. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa kalau disebut tadi ashabi, maka di situ adalah mereka yang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak? Kemudian diperangi oleh siapa? Abu Bakar dan para sahabat. Bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa adanya sahabat yang murtad setelah meninggal Nabi, ya, kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Sebagian ulama katakan sahabat tidak ada yang murtad. Yang murtad adalah ya kelompok kabilah-kabilah Arab yang mereka bukan sahabat. Tetapi riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi SAW melarang membunuh orang-orang munafik. Ya tidak. Kenapa? Kata Nabi, agar mereka tidak mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Sehingga ulama mengatakan bahwa yang dilarang, yang dihalangi untuk minum dari teladan Nabi, diantaranya adalah mereka yang benar-benar murtad setelah meninggal Nabi. Yang kedua adalah mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran dan Nabi tidak mengetahui. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang ahlul bidah wal ahwa. Mereka yang merubah agama Allah, yang merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi katakan suhfan liman ghayyara ba'di. Celakalah orang-orang yang merubah setelah aku meninggal. Adanya perubahan dari sunnah Nabi, adanya muncul bidah-bidah setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah tadi bahwa sahabat adalah murtad sebagaimana dalil hadis ini. Tetapi yang benar adalah mereka adalah orang-orang yang kufur, artinya murtad setelah meninggal Nabi, atau mereka adalah orang-orang munafik, atau mereka adalah ahlul bidah wal ahwa, terhalangi untuk meminum dari surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Syekh, fayumna'una wal 'iyadu billah min al-wudu' ila al-hawd. Mereka orang-orang tersebut dihalangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan tersebut. Mereka dihalangi dari mendatangi haud Nabi. Wa hum alladziina yuhdithuuna fid-diin. Nah, ini Syekh merujukkan pendapat bahwa orang-orang yang dihalangi untuk sampai ke telaga dan minum dari telaga Nabi adalah orang-orang yang membuat urusan-urusan baru dalam agama. Wa yabtadi'una bid-din, dan mereka membuat bid'ah-bid'ah dalam agama. Yumna'una min waradil haud. Mereka terhalangi untuk mendatangi haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat ahlul bid'ah ini, hukumannya berat. Selain mereka amalannya tertolak, ya, selain mereka orang-orang dihalangi oleh Allah untuk apa? Bertobat. Karena mereka ahlul bidah susah untuk bertobat. Beda dengan ahlul maksiat. Ahlul maksiat, dia yakin itu maksiat, suatu hari dia menyesal dan akan bertobat kepada Allah. Tapi ahlul bidah berat untuk bertobat karena dia yakin itu ibadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajaba an taubatil mubtadi au an taubati ahli bidah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hatta yad'a bid'atan. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat ahli bidah sampai ia benar-benar meninggalkan bid'ahnya. Ini berat ahli bidah, termasuk juga terhalangi tidak bisa mendekat ke telaga Nabi dan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qawluhu bi 'arsatil qiyamah. 'Arsah hiya al-makan al-wasi'. Yang dimaksud dengan 'arsatil qiyamah adalah tempat yang luas nanti dia di akhirat. Ya, tempat yang luas. Di situ manusia na'am akan melihat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi mereka yang mendapatkan ya keutamaan untuk bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma yaqulu fi yaumil qiyamah al-hisab. Dan di antara perkara di hari kiamat adanya hisab. Adanya hisab. Yuhasibu Allahu jalla wa ala al-khalaiq yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab makhluknya. Akan menghisab makhluk-makhluknya pada hari kiamat. فالكافر يحاسب حسابا تقريرا ليس حساب موازنة بين الحسنات والسيئات. Adapun orang-orang kafir tetap dihisab oleh Allah, tetapi hisabnya di sini bukan hisab yang ditimbang antara amal kebaikan dengan amalan apa? Amal keburukan. Tetapi hisab sebagai bentuk pengakuan mereka. Dihisab, ditunjukkan ini loh amalan-amalan ketika di dunia, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, ya, kemudian mereka mengakui itu semua, ya, bukan ditimbang kebaikan atau keburukannya. Kenapa? Li'annahu laysa muhasanat wa innama yuqarriru bi'amalihi al-kufriyah. Karena orang-orang kafir tidak memiliki kebaikan. Selama mereka kufur, selama mereka musyrik, ya, apapun amal kebajikan menurut pandangan manusia, tetapi di sisi Allah itu bukan kebajikan. Wa inna ma yuqarriru bi a'malihi al-kufriyah. Akan tetapi hisab bagi orang-orang kafir adalah pengakuan mereka tentang amalan-amalan kekufuran mereka nanti. Wa ammal mu'minuna fa yuhasabuna 'ala a'malihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan dihisab atas amalan-amalan mereka. Li'anna lahum hasanatun wa lahum sayyi'at. Karena orang yang beriman, mereka punya amal kebajikan, mereka juga punya amal keburukan. Karena orang beriman tidak maksum, ya. Punya amal kebajikan, punya amal keburukan. Ya. Qala wa minhum man la yuhasab wa yadkhul jannah bighairi hisab. Tapi ada orang yang beriman, mereka tidak dihisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kama fi hadis 70,000 alladziina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wa la 'adzab. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 70 manusia yang akan dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. 70,000 ya, bila hisabin wa la 'adzab. Dan ini dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa di antara ciri-ciri mereka? Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa sifat mereka? La yastarqun wa la yaktabun. Kemudian apa sifat mereka? La yastarqun wa la yaktabun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta di ruqyah. Yang kedua, mereka tidak minta di alqai, pengobatan dengan besi panas. Kemudian mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minhum man yuhasab hisaban yasira wa huwa al-'abd. Dan di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, yaitu akan ditampakkan akan aw, akan ditampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Akan dihisab, tetapi dengan hisab yang ringan. Maka di antara doa kita apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Qala wa yanqadhu ila ahlihi masrura. Setelah dihisab dengan hisab yang ringan, yaitu ditampakkan amalan-amalan kebajikan mereka, mereka kembali kepada kaumnya masrura, dengan senang dan bahagia. Wa minhum man yunaqasu al-hisab, dan di antara mereka ada yang dihisab dengan berat. Ini adanya yaumul hisab, adanya hari di mana kita dihisab oleh Allah dan kita diberikan catatan-catatan amalan, dan ini semua diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana juga diyakini oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa uminu bi anna as-sirata mansubun ala shafiri jahannam yamurru bihi an-nasu ala qadri a'malihim. Dan aku juga beriman, kata Syekh, adanya as-sirat, adanya sirat, jembatan, mansubun ala shafiri jahannam, yang dibentangkan di atas, ya, di atas jahannam, di tepi jahannam dibentangkan, ya, jembatan sirat tersebut. Yamurru bihin nasu ala qadri a'malihim, dan manusia akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Ya, berarti amalan kita menentukan kita bisa melewati sirat. Ya, amalan seseorang menentukan juga, ya, apa? Menentukan bisa melewati as-sirat. Qal wa yu'minu asy-syekh bima ya'taqiduhu al-muslimun. Asy-syekh rahimahullahu taala, beliau kata Syekh Shalih bin Fauzan, yu'minu bima ya'taqiduhu al-muslimun kulluhum ba'da hadhihi al-ahwal kulliha. Asy-syekh, beliau meyakini sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin semuanya setelah ahwal, setelah keadaan dan kondisi hari kiamat tadi. Wa huwa as-sirat, adanya jembatan as-sirat, mansubun ala matni jahannam, jembatan yang dibentangkan, ya, yang terbentang di atas jahannam. Qala was-siratu huwa at-tariq, kata Syekh, yang dimaksud dengan sirat adalah jalan. Wa huwa ma yusamma bil qantar, yang disebut dengan al-qantar. Ini Syekh menyebutkan tentang al-qantar. Dalam beberapa riwayat disebutkan al-qantar adalah tempat setelah apa? Setelah menyeberang, setelah melewati jembatan. Maka di sana manusia berhenti dan di sana akan ditegakkan qisas. Nanti kita bacakan hadis tentang qantar. Qal ay ala wasti jahannam, yaitu jembatan yang dibentang di atas jahannam. Yamurul khalaiqu kulluhum ala hadzal sirat, dan seluruh makhluk akan melewati jembatan tersebut. Seluruh makhluk berarti mencakup siapa? Mukmin wa kafir. Ini sebagai pendapat ulama. Sebagai pendapat ulama, mukmin, kafir semuanya melewati jembatan. Tapi kalau mukmin, ya bisa selamat sesuai dengan kadar amalannya. Tapi kafir, maka mereka akan terkena apa? Terkena kaitan-kaitan besi, atau akan tergelincir ke dalam jahannam. Ini pendapat yang mengatakan bahwa mukmin dan kafir akan melewati sirat. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang melewati sirat hanyalah siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, akan tetapi orang-orang kafir, mereka akan masuk jahannam mengikuti sesembahan-sesembahan mereka. Tidak perlu melewati apa? Sirat, tidak perlu melewati as-sirat. Ini pendapat yang lebih masyhur dari para ulama. Qala wa huwa adaqqu min asy-sya'li. Jembatan tersebut lebih halus, lebih tipis daripada rambut. Qala wa ahaddu min as-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. paling tajam. Samurai. Nah, ini lebih tajam lagi. Ya. Lebih tajam daripada pedang. Wa aharru minal jamar. Dan lebih panas daripada bara api. Ya. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Dan manusia akan melewati sesuai kadar amalan mereka. Ya. Cerita tentang apa namanya? Jisr, jembatan yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ini tidak ada riwayat yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata para ulama, akan tapi ini adalah riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Riwayat sahih sehingga para ulama katakan meskipun ini perkataan sahabat, tapi apa? Lahu hukmur rafa. Ya, meskipun perkataan sahabat tetapi hukumnya marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis, ya, yang namanya hadis marfu ada dua macam. Marfu hakiki dan marfu apa yang kedua? Hukmi. Ada marfu hakiki seperti qaul Nabi, fi'il Nabi, ya, perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian takrir Nabi, pengakuan Nabi ketika sahabat melakukan suatu atau sifat Nabi, maka ini disebut apa? Marfu hakiki. Hakikatnya marfu kepada Nabi. Tetapi ada marfu hukmi, yaitu perkataan sahabat atau ijtihad sahabat, artinya ijtihad-ijtihad adalah penafsiran sahabat, tetapi ya ini dalam urusan-urusan yang gaib, perkara-perkara yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang, atau berkenaan dengan pahala dan iqab dan azab. Maka ini tidak mungkin sahabat beristihad dengan akalnya, tetapi ini semua kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama katakan meskipun ya tentang masalah ini adalah hadis yang mauquf kepada Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi hukumnya adalah marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tajri bihi a'malu fawqa sirat. Ya, manusia akan berjalan di atas jembatan tersebut sesuai dengan amalannya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ. Di antara manusia ada yang berjalan di atas jembatan tersebut bagaikan kilat. Cepat tidak kilat? Cepat. Nah, ada yang mengatakan seperti kedipan apa? Mata. Ini seperti kilat. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْرِيحِ. Sebagai manusia ada yang berjalan seperti apa? Angin. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرْسِ الْجَوَادِ. Di antara manusia ada yang berjalan melewati jembatan seperti apa? Seperti kuda yang berlari kencang. Wa minhum man yamurru karakibil ibil. Dan di antara manusia ada yang melewati jembatan seperti apa? Mengendarai unta. Unta sama kuda cepetan mana? Kuda, ha? Kuda terlari lebih kencang. Qala wa minhum man ya'du 'adwa. Dan di antara mereka ada yang berlari. Manusia berlari. Wa minhum man yamshi masyan. Dan di antara manusia ada yang berjalan. Ya, melewati sambil berjalan. Wa minhum man yasu zakwan. Dan di antara manusia ada yang merangkak. Sambil merangkak melewati jembatan tersebut. Wa minhum man yukhtaf wa yulqa fi jahannam wa iyadzubillah. Dan di antara manusia ketika melewati as-sirat ada yang apa? Kena apa? Cakaran, kena apa namanya? Tikaman oleh apa? Besi-besi yang ada di sekitar jembatan tersebut sehingga mereka dilemparkan ke dalam jahannam, jatuh ke dalam jahannam. Waliyullah. Qala wa hadza madhkurun fil Qur'an. Dan ini ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini semua tadi terdapat dalam riwayat-riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat jahannam, di antara sifat sirat jembatan tersebut adalah licin, lagi menggelincirkan. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yu'ta bil jisri fayuj'al baina dhahri jahannam." Nanti akan dipasang di atas jahannam itu jisr, sirat jembatan. Qulna ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, "Wa man jisr?" Apa jembatan itu ya Rasulullah? Qala mazhabatun mazillah. Jembatan yang licin lagi menggelincirkan orang yang melewatinya. Alain khatatihu kalali wa kalali. Yang di antara jembatan tersebut ada besi-besi apa yang akan menarik. Besi-besi yang akan menarik dan ada kawat-kawat yang berduri. Ya, besinya disebutkan apa? Kata Nabi SAW, qala khatatihu wa kalali wa hasakatun mufaltahatun laha syaukah. Besi-besi pengait dan ada rat apa namanya kawat-kawat yang berduri, yang besi-besi itu bengkok ujungnya. Jadi untuk menarik-menarik manusia yang melewati jahannam tersebut. Ini diantara sifat as-sirat. Kemudian di Al-Quran disebutkan oleh Allah, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Dan demi Rabbmu, sesungguhnya kami akan mengumpulkan manusia bersama syaitan-syaitan. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Kemudian kami akan datangkan mereka di sekitar jahannam dengan berlutut, mendatangi jahannam berlutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'idiyya. Kemudian akan kami tarik, akan kami keluarkan dari setiap kelompok tersebut siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah. Ya, jadi siapa kelompok manusia dikumpulkan dengan syaitan mendatangi jahannam dengan apa? Berlutut, dan akan ditarik dari antara mereka, dari kelompok mereka, manusia siapa saja yang paling durhaka kepada Allah. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha sidiyya. Kemudian kami mengetahui siapa di antara mereka yang akan masuk ke jahannam. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap kalian pasti akan mendatangi kullu nas yaitu di jahannam. Setiap manusia akan mendatangi jahannam di sini. Sebagian menyebutkan akan mendatangi sirat, akan melewati sirat. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini merupakan suatu yang ditetapkan oleh Allah. Thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur itu, mereka berada di jahannam dalam keadaan jizya berlutut. Qala fa idza tajawazu sirat uqifu lil qisas. Kata Syekh, apabila manusia sudah sukses melewati apa? Sirat tadi, ya, kalau sudah sukses berarti dia masuk ke jahannam. Tapi ketika sudah sukses selamat, selesai melewati sirat, mereka akan dihentikan di ujung sana. Qala uqifu lil qisas, mereka dihentikan untuk ditegakkan qisas. Yuktassu li ba'dihim min ba'dihim. Mereka akan dikisos, ditegakkan hukum qisas di antara mereka, di antara manusia. Fa idza hubbu wa nuqqu ubina lahum fi dukhulil jannah. Apabila mereka sudah bersih, dibersihkan dari apa? Hukuman qisas tadi, kedzaliman yang pernah dilakukan kepada orang lain sudah diganti, sudah diberikan, ya, maka sudah bersih mereka, disitulah diizinkan oleh Allah kepada mereka untuk masuk ke surga. Ini di dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, yakhrusul mu'minuna minan nar fayuhsabuna ala qattara bainal jannati wan nar. Ketika orang-orang beriman telah selesai melewati sirat, melewati apa? Jisr, jembatan tadi, dan selamat dari api neraka, maka dihentikan di qantar, yaitu antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd, maka ditegakkan hukum qisas di antara mereka. Disebabkan apa? Madzalim kanat bainahum fid dunya. Kezaliman yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Ya, kalau dia pernah menzalimi orang lain, maka di situ akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus membalas, memberikan apa yang pernah dia zalimi. Kemudian kata Nabi, hatta idza lubbibu wa nuku udhina lahum fi dukhulil jannah. Ketika mereka sudah bersih, selesai semuanya, urusannya beres, kedzaliman-kedzaliman sudah selesai, maka mereka setelah itu diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Inilah di antara kisah perjalanan manusia menuju surga, ya, bagaimana harus melewati, ya, adanya bid'ah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, adanya hari kebangkitan, kemudian roh-roh dikembalikan ke jasad, kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar. Pada saat itu matahari begitu dekat dengan manusia, yang begitu panas sampai keringat berbuyur dan menutupi mereka, tenggelam mereka, kecuali orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian mereka akan diberikan catatan-catatan amalan mereka, dan mereka akan melihat catatan amalan tersebut sesuai dengan apa? Bagaimana mereka menerima, apakah dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Setelah itu mereka akan melewati apa? Jisr, melewati jembatan, dan setelah itu akan menghadap yang namanya Fandarah, adanya penegakan hukum Qisas. Baru setelah itu ketika dia sudah bersih dan tidak ada lagi kezaliman, ya, tidak ada lagi hutang kezaliman kepada orang lain, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selamat, ya, ketika berjalan di Shirath, dan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kita bagaimana pentingnya untuk amalan-amalan saleh yang dengan yang kita akan bisa selamat dalam melewati jalan as-sirat, yaitu apa namanya, jisr, jembatan yang dipasang oleh Allah di antara surga dan neraka, atau dipasang oleh Allah di atas jahannam tadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.